Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pendengar dan pemirsa Roja di manapun antum berada. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan saat ini, nikmat diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita. Yang mana sebagaimana sudah disampaikan tadi oleh Al-Akh Abdul Ghaffar, bahwa insyaAllah kita akan melanjutkan kembali latihan-latihan yang ada pada Ad-Darsu Al-Thamina Ashar di pelajaran 18. Dan insyaAllah pada malam ini kita akan masuk ke mulai dari latihan keempat, At-Tamrin Ar-Rabi, dan seterusnya insyaAllah. Sedikit muraja'ah, sedikit mengulang apa yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa di pelajaran ini dan pelajaran sebelumnya, Ad-Darsu Sabi'a Ashar, kita belajar tentang Al-Fi'lul Mudhari'. Khususnya bagaimana kondisi Al-Fi'lul Mudhari' dalam kondisi mansub. Bagaimana kondisi Al-Fi'lul Mudhari' dalam kondisi mansub. Perlu diketahui bahwa Al-Fi'lul Mudhari' sebagiannya ada yang mu'rab, dan ini kondisi sebagian besar daripada Al-Fi'lul Mudhari' mu'rab, yani mu'rab disini maksudnya bisa berubah harakat huruf terakhirnya. Namun ada beberapa sebagian kecil daripada Al-Fi'lul Mudhari' yang kondisinya mabni, kebalikan daripada mu'rab. Mabni di sini adalah tidak bisa berubah harakat huruf terakhirnya, atau tidak bisa berubah bentuk huruf terakhirnya. Dan sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu, bahwa Al-Fi'lul Mudhari' yang mu'rab, yang bisa berubah harakat huruf terakhirnya, atau bisa berubah bentuk huruf terakhirnya, terkadang bisa marfu', dan terkadang bisa mansub. Dan nanti akan ada yang ketiga, yakni kondisi majzum, yang nanti insyaAllah di pelajaran-pelajaran berikutnya akan kita temukan. Sementara yang sudah kita dapatkan bahwa Al-Fi'lul Mudhari' yang mu'rab bisa marfu', dan tanda marfu'nya adalah dhammah dan thubutun nun. Ada dua tanda marfu' untuk Al-Fi'lul Mudhari', dan ini sudah kita bahas sebelumnya, sudah kita dapatkan sebelumnya kaidah-kaidah ini, bahwa Al-Fi'lul Mudhari' yang marfu', maka terkadang marfu' dengan dhammah, dan terkadang marfu' dengan thubutun nun, yang ditetapnya huruf nun, khususnya di Al-Fi'lul Mudhari' yang diisnadkan kepada dhamir jama', seperti antum, dan hum, dan anti. Dan terkadang selain marfu', maka dia bisa juga mansub. Dan sudah kita pelajari di pelajaran sebelumnya, di Ad-Darsu Sabi'a Ashar, bahwa Al-Fi'lul Mudhari' di antara sebab yang menyebabkan Al-Fi'lul Mudhari' menjadi mansub adalah adanya an. Ini yang pertama, harfu an, dan adanya lam at-ta'lil, huruf lam at-ta'lil, lam yang menunjukkan sebab. Dan ini sudah kita pelajari di pelajaran 17, dan sudah kita ulang-ulang latihan-latihan yang terkait dengan kedua huruf ini. Kemudian kita temukan bahwa al-fi'lul mudhari' yang mansub bisa mansub dengan fathah, yani kondisi harakat huruf terakhirnya fathah, atau dia mansub dengan hadzfun nun, dengan dihapusnya huruf nun, sebagaimana yang sudah kita latih di latihan ketiga. Di latihan ketiga sudah kita latih bagaimana al-fi'lul mudhari yang mansub dengan dihapusnya huruf nun di belakangnya. Seperti contohnya di sini ada yadhhabuna ilal mal'ab. Ketika kita kondisikan dalam kondisi mansub, maka misalnya haula'i yuriduna an yadhhabu ilal mal'ab. Yang tadinya nunnya ada yadhhabuna, ada nun di situ. Sekarang ketika dalam kondisi mansub, maka dia menjadi haula'i yuriduna an yadhhabu ilal mal'ab. Dia mansub di sini dan tanda mansubnya adalah hadfun nun, dihapusnya huruf nun. Nah, ini sekali lagi sudah kita latih berulang-ulang. Sempat kita ulang dua kali, latihan ketiga dan latihan-latihan sebelumnya yang terkait dengan apa yang kita bahas tadi. Nah di sini ma'asyiral ikhwah, di latihan keempatnya yang insyaallah malam ini kita baca, di sini mulai sekarang direview ulang seluruh al-fi'lul mudhari', baik yang mu'rad maupun yang mabni yang nanti akan kita lihat di sini. Ada contoh-contoh yang penting diperhatikan. Ada tiga contoh, ada tiga kelompok contoh. Ada alif, ada ba, dan ada jim. Dan kalau kita perhatikan di sini, bagian yang alif adalah al-fi'lul mudhari yang mansub dengan fathah. Adapun bagian ba adalah al-fi'lul mudhari yang mansub dengan hadfun nun, dihapusnya huruf nun. Dan bagian jim adalah al-fi'lul mudhari yang mabni, yang saya katakan tadi, mabni, yang tidak bisa berubah harokat huruf terakhirnya, atau tidak bisa berubah bentuk huruf terakhirnya. Kalau yang tadi sebelumnya mansub dengan fathah, kemudian di bagian ba mansub dengan hadfun nun, dihapusnya huruf nun. Nah, di sini dia mansub, tapi tanda mansubnya tidak kelihatan, karena dia mabni. Tapi tetap kita katakan dia kondisinya mansub fi mahalli nasbin. Kondisinya dalam kondisi mansub, tapi tidak terlihat tanda nasabnya, karena dia mabni. Nah, akan kita baca setelah ini untuk lebih memperjelas insyaAllah. Ini sedikit apa yang sudah kita bahas dan apa yang nanti kita bahas. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita sapa terlebih dahulu ikhwah di studio. Assalamualaikum ya ikhwah. كيف حالكم؟ بخير ما شاء الله. جزاكم الله خيرا على حضوركم هذه الليله. والله يوفق لكم ان شاء الله جميعا ويبارك لكم ان شاء الله. Siap ikhwan? Kita siap untuk belajar malam ini insyaallah? Insyaallah. Baik. Silakan ikhwan di rumah dan di manapun antum berada yang ikut belajar bahasa Arab pada malam ini, silakan melihat halaman 129, mi'ah wa tis'atun wa ishrun, dan halaman setelahnya mi'ah wa thalathun, 130. Kita di jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah, di pelajaran 18, At-Tamrin Ar-Rabi, latihan keempat, halaman 129, mi'ah wa tis'atun wa ishrun. Perintahnya di sini, ta'ammal ma yali. Ta'ammal ma yali. Nah, ikhwah dan akhwat yang menyaksikan melalui siaran televisi bisa lihat di layar televisinya bukunya. Di sini perintahnya at-tamrin ar-rabi', ta'ammal ma yali. Mana ta'ammal ma yali ya ikhwan? Perhatikanlah apa yang berikut. Nah, perhatikanlah apa yang berikut. Di sini tidak ada soal yang perlu dijawab. Kita hanya diminta untuk memperhatikan contoh-contoh yang ada. Ada tiga contoh di sini. Ana minta al-akh Jatmiko, anta taqra al-mithal alif, wa anta ya Maulana al-mithal ba, wa anta ya Ibrahim anta jim. Nah, tafadhal ya, anta awalan ya Maulana, tafadhal. Alif. هو يذهب هو يريد أن يذهب Amana huwa yadhhabu? Dia pergi. Nah. Dia sedang pergi. Dia ingin pergi. Nah, mana al-fi'l al-mudhari' yang mansub di sini? Yadhhaba, Ustaz. Naam, yadhhaba. Mansub dengan apa? Bil fathah. Mansub bil fathah. Naam. Tafadhal. Wasil. Hiya tadhhabu. Naam. Hiya tadhhabu. Naam. Dia perempuan akan sedang atau akan pergi. Naam. Hiya turidu an tadhhaba. Dia ingin pergi. Naam. Anta tadhhabu. Kamu sedang atau akan pergi. Naam. Anta turidu an tadhhaba. Kamu ingin pergi. Naam. Ini bagian alif. Dan apa yang bisa disimpulkan, Jatmiko? Apa yang bisa disimpulkan di sini? Di sini fi'il mudhari yang masuk dengan fathah. Naam. Ketiga contoh ini semuanya contoh daripada al-fi'il mudhari yang mansub bil fathah. Dan antum lihat di sini. Dhamir yang diisnadkan kepada fi'il mudhari-nya rata-rata mufrad. Tersedarik? Bala. Semuanya mufrad. Maka di sini mansub bi al-fathah. Hmm. Masih ada dua lagi. Tolong nah, dibaca. Nah, Ustaz. Ana adhabu. Saya sedang atau akan pergi. Naam. Ana uridu an adhaba. Saya ingin pergi. Naam. Nahnu nadhabu. Kami akan sedang atau akan pergi. Nahnu nuridu an nadhaba. Kami ingin pergi. Naam. Syukran. Syukran ya, Ustaz. Sekali lagi semuanya mansub dan tanda nasabnya adalah bil fathah. Al fathah. Naam. Syukran ya. Ba. Awalan fahimtum ya akhwan? Fahimtum al mithal alif? Insyaallah. Al mithal ba al-an. Tafadhal ya Maulana. Bismillah. Al ba. Hum yadhhabuna. Mereka sedang atau akan pergi. Naam. Hum yuriduna an yadhhabu. Mereka ingin pergi. Naam. Teruskan. Kita baca dulu semua, kemudian kita bahas. Antum tadhhabuna. Kalian sedang atau akan pergi. Antum turiduna an tadhhabu. Kalian ingin pergi. Anta tadhhabi. Anti tadhhabina. Bukan anta, tapi anti. Anti tadhhabina. Anti turidina an tadhhabi. Naam. Sudah semua contoh-contohnya? Khalas. Naam, di sini apa yang bisa kita simpulkan al-akh Maulana? Mansub dengan dibuangnya huruf nun ya, Ustaz. Naam. Di sini al-fi'l mudhari'nya mansub, tapi mansubnya dengan hadzfun nun. Nun. Dihapusnya huruf nun. Huruf nun. Lalu di situ Ada alif di yadhhabu dan tadhhabu. Dan ini sudah kita bahas di pertemuan lalu. Nah, alif apa namanya ini? Aliful fariqah. Alif fariqah. Alifun fariqah. Naam. Kemudian di situ ada anti tadhhabin menjadi anti turidina an tadhhabina. Juga dengan hadfu an-nun. Naam. Syukran ya akhi. Jim, tafadhal ya Ibrahim. Anta Ibrahim wala Abu Ibrahim? Ibrahim. Ibrahim, Masya Allah. Jim. Hunna yadhabna. Naam. Mereka para wanita sedang atau akan pergi. Naam. Hunna yuridna an yadhabna. Mereka para wanita ingin pergi. Naam. Antunna tadhabna. Kalian para wanita sedang atau akan pergi. Antunna turidna an tadhabna. Kalian para wanita ingin pergi. Naam. Apa yang bisa disimpulkan di sini? Ya, fi'il mudhari pada keadaan mansub. Nah, semua contoh ini, dua contohnya adalah fi'il mudhari dalam kondisi mansub. Sahih. Karena ada apa mansubnya? Ada harfu, ada an. Huruf, an. Sahih. Kemudian, apa lagi yang bisa dijelaskan? Mabni. Nah, di sini tidak terlihat tanda nasabnya, tidak terlihat tanda mansubnya, tidak seperti sebelumnya. Kalau sebelumnya ada yang dengan fathah, kemudian yang kedua dengan apa ini? hadfun nun, dihapusnya huruf nun di sini tidak terlihat. Tidak terlihat. Kalau tadhhabna, nun yang fata itu memang asalnya begitu. Memang asalnya begitu. Dalam kondisi marfu pun begitu. Lihat, hunna yadhhabna. Itu dalam kondisi marfu. Ada sekitarik? Antunna tadhhabna. Itu dalam kondisi marfu juga. Ketika dalam kondisi nasub, an yadhhabna. An tadhhabna. Apakah ada perubahan? Tidak. Tidak berubah. Mau marfu, mau mansub, natu nanti juga nanti majzum setelah ini. Di pelajaran-pelajaran berikutnya. Dia tetap begitu. Tapi tetap kita katakan kondisinya mansub. Hanya saja tanda nasabnya tidak ada. Nah, karena dia, apa ini? Mabniyun. Nah, kalau tadi sebelumnya yang bisa berubah disebut mu'rab. Adapun yang tidak bisa berubah disebut apa tadi, ikhwan? Mabni. Nah, mohon diingat. Mu'rab dan mabni. Nah. Nah, ini contoh-contoh di pelajaran ke atau latihan keempat. Kita minta para pendengar, pemirsa untuk bisa membaca bersama kami. Kami serahkan ke Ahl Abdul Ghaffar. Tafadhal ya. Baik. Ikhwatul Islam, pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada. Di latihan keempat ini, sebagaimana telah kita simak bacaan dari para ikhwah di studio tadi, kita persilakan untuk para pendengar maupun pemirsa untuk dapat membaca kembali di latihan keempat ini, halaman 129 dan 130. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan dapat menghubungi di layanan telepon 021-823-6543. Baiklah, kita angkat untuk penelpon pertama di malam hari ini. Silakan. Halo. Ya, kembali kami sampaikan untuk Anda yang ingin bergabung di layanan lain telepon 021-823-6543. Nam, sudah ada yang masuk? Ya, halo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dan Abu Bilqis, Ustaz. Abu Bilqis, di mana, Abu? Di Magetan, Jawa Timur. Magetan, Jawa Timur, Nam. Silakan. Ada bukunya Abu Bilqis? No, malah main di. Main dah ke kitab. Mau baca? Antum mau baca Abu Bilqis? Nam. Baik. Diperlihatkan di televisinya? Nam. Ah, sudah? Sudah terlihat sekarang? Sudah. Antum ikut dari awal, Abu Bilqis? Kadang-kadang. Bagaimana? Kadang-kadang, tapi enggak. Nah, hari ini antum ikut dari awal? Naam, dari awal. Alhamdulillah, silakan. Tafadhal. At-tamrin ar-rabi' ta'ammal ma yali. Baca begitu. At-tamrin ar-rabi' ta'ammal ma yali. Iya. Al-alifu. Huwa yadhabu. Nah. Dia sedang atau akan pergi. Iya. Huwa yadhabu. Bagaimana? Huwa yuridu an yadhaba. Naam. Huwa yuridu an yadhaba. Ya. Dia ingin pergi. Iya. Kondisi yang pertama, huwa yadhabu, itu kondisi fi'il mudhari yang bagaimana ini? Yadhab, huwa yadhabu. Dia dalam kondisi marfu' ala sekedarik. Bala. Nah, sekarang yang berikutnya, huwa yuridu an yadhaba dalam kondisi apa mansub. Namanya ini? Mansub. Mansub. Dan tanda nasabnya, tanda dia mansub? Dengan fathah. Nah, mahsant. Teruskan. Dia tadhabu. Dia perempuan sedang atau akan pergi. Iya, ini dalam kondisi apa tadi disebutnya? Dalam kondisi marfu. Dalam kondisi marfu. Teruskan. Dia turitu antashaba. Dia perempuan sedang... Dia perempuan ingin pergi. Nah. Bisa dalam kondisi bagaimana? Fi'il mudhari'nya? Kondisi mansub. Mansub. Dan tanda nasabnya adalah? Fathah. Al-Fathah. Teruskan. Anta tazhabu. Ya. Kamu. Sekali lagi tazhabu. Dengan ha, bukan ha. Anta tazhabu. Nah. Kamu sedang atau akan pergi. Iya. Anta turitu antazhaba. Iya. Kamu ingin pergi. Apa yang bisa disimpulkan dari contoh alif ini ya Aba Bilqis? Yang ini. Nah, ini contoh. Isim fi'il mudhari yang mansub tanda. Tanda nasabnya adalah fathah. Naam, sahih. Sahih. Jadi sini tiga contoh yang antum baca barusan adalah tanda fi'il mudhari yang mansub dengan fathah. Nah. Ada dua contoh lagi yang antum baca, silakan. Halaman berikutnya ikhwan tolong ditampilkan. Nah, ada dua contoh lagi, silakan dibaca ya Aba Bilqis. Ana azhabu. Saya sedang atau akan pergi. Iya. Ana uridu an azhaba. Naam. Saya ingin pergi. Naam. Nahnu nazhabu. Kami sedang atau akan pergi. Naam. Nahnu nuridu an nazhabu. Bagaimana? Nahnu nuridu an nazhaba. Iya, kaidahnya kalau ada an menjadi mansub. Naam. Mansub naam. Naam. Syukran. Syukran ya Aba Bilqis. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Abu Bilqis dari Magetan yang telah terhubung di malam hari ini. Jazakumullahu khair. Barakallahu fiikum. Dan berikutnya kita akan lanjutkan di baris ba ya, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di layanan telepon 0218236543. Baik, kita sapa kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Bapak? Ini dengan Ruslan di Aceh, Pak. Pak Ruslan di Aceh. Nah, tapi saya mau tanya aja nih, boleh? Ya, sebelum Bapak bertanya, mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu volume televisi. Volume radionya ya? Atau radionya, Nam. Oke. Okay. Silakan. Mungkin pertanyaan saya ini sudah dipaparkan di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Saya minta maaf, tapi kalau memang belum, saya minta di Evan supaya walaupun ini sudah pelajaran yang kedua, tapi mohon kalau memang memungkinkan diulangi. Selama ini saya mendengar pelajarannya hanya berkisar hanya pekerjaan dan kosakata, sedangkan nama-nama benda itu jarang sekali disebut. Nama-nama benda, nama binatang, bagaimana cara kita mengucapkannya itu. Yeah. Nah, itu saja usulan dari saya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Ruslan ya, di Aceh. Tadi beliau mengusulkan disebutkannya banyak kata-kata benda sebetulnya. Ya, kata benda. Kalau Pak Ruslan mengikuti pelajaran kita sejak jilid 1, Bapak akan temukan di jilid 1 kita sudah banyak mendapatkan kosakata berupa kata-kata benda. Dan sekarang kita masuk ke jilid 2. Memang di jilid 2 ini Pak Ruslan, memang di jilid kedua ini fokus sebagian besar pelajarannya adalah tentang fi'il. Tentang tasrif al-fi'il khususnya, perubahan-perubahan fi'il dan tanda i'rabnya. Adapun isim yang tadi Bapak sebutkan, Bapak nanti bisa mendengarkan siaran ulang jilid 1. Di situ nanti Bapak akan temukan banyak pembahasan tentang isim. Jadi bukan kita tinggalkan isim, bukan kita tidak bahas, tapi sudah lewat. Pak Ruslan ikut dengan kita dari jilid 2, sehingga Pak Ruslan tidak tahu kalau isim itu sebenarnya sudah dibahas di jilid 1. Silakan nanti Pak Ruslan bisa mengecek. Kalau Pak Ruslan bisa mendownload misalnya pelajaran-pelajaran di jilid 1, Pak Ruslan akan menemukan apa yang tadi diusulkan, pembahasan tentang kata-kata benda. Memang di jilid kedua ini memang sejak awal sudah kita jelaskan, jilid kedua ini memang uniknya ini terkait dengan fi'il. Terkait dengan kata-kata kerja memang. Jadi kita ikut kurikulumnya, kita ikut tahapannya, dan bukan berarti kita tidak membahas sama sekali isim, tapi itu sudah lewat dan nanti Bapak Ruslan bisa mengecek di jilid yang pertama. Nah, set barakallahu fikum atas jawabannya. Dan demikian Bapak Ruslan, mungkin untuk dapat menyimak pula dari pelajaran-pelajaran yang telah lalu yang dimana dapat Anda download di website kami di www.radioroja.com. Nah, syukran atas pertanyaan yang telah disampaikan. Berikutnya kita kembali ke pelajaran kita, masih di latihan keempat, halaman 130 untuk kolom atau baris yang ba. Untuk Anda yang ingin terhubung bersama kami di layanan lain telepon, silakan. Ya, di 0218236543. Halo. Ya, untuk Anda yang ingin bertanya pula melalui pesan singkat dapat Anda kirimkan ke nomor 081-989-6543. Baik, kita sapa kembali di layanan-layanan telepon. Salam. Ya. Nah. Dipir aja. Iya, benar sekali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, dengan siapa di mana? Di Prabu Mulih, Pak. Di Prabu Mulih? Iya. Dengan siapa? Masya Allah, terputus. Mohon maaf, Al-Akh atau Bapak di Prabu Mulih mungkin dapat menghubungi kembali. Atau pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Kembali di layanan lain telepon, kita sapa. Silakan, halo. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Mufadil, Ustaz Jakarta. Mufadil, nah. Alhamdulillah, Mufadil. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah, Ustaz. Kaifa haluk, Ustaz? Alhamdulillah, bikhair. Wa anti, kaifa haluki? Alhamdulillah, ana bikhair, Ustaz. Ummu, silakan baca bagian ba dan bagian jim. Silakan, tafadhali. Ba. Hum yadhhabuna. Mereka sedang atau akan pergi. Hum yuriduna an yadhhabu. Mereka ingin pergi. Nah. Antum tadhhabuna. Kalian sedang atau akan pergi. Antum turiduna antazhabu, kalian ingin pergi. Anti tazhabina, kalian perempuan, kamu perempuan sedang atau akan pergi. Yeah. Anti turidina antazhabi, kamu perempuan ingin pergi. Nah, ahsant. Di bagian ba ini, Ummu Fadil, sebelum dilanjutkan. Di sini al-fi'l mudhari'nya mansubnya dengan apa ini? Hadfu harfun nun. Dengan hadfu harfun nun. Nah, hadfu harfun nun. Hadfunya pakai sin atau sad ya, Ustaz? Bagaimana, Mufadil? Itu hadfu pakainya sad atau pakai sin, pakai ya? Pakai dhal, ha, dhal, fa. Oh, ha, hadfu. Dhal, fa. Hadfu, ya? Hadfu, nah. Hadfun nun. Langsung saja ke nunnya, hadfun nun, dihapusnya. Oh, hadfun nun. Naam. Kirain saya pakai sin atau sad gitu, Ustaz. Oh, tidak, pakai ha, dhal, fa. Oh, okay. Hadfu, bukan hasfu, bukan. Naam. Hadfu, ya. Silakan sekarang baca jiang jim, tafadhali. Jim. Hunna yadhhabna. Mereka perempuan sedang atau akan pergi. Iya. Hunna yuridna an yadhhabna. Mereka perempuan ingin pergi. Antunna tadhhabna. Kalian perempuan sedang atau akan pergi. Antunna yuridna an tadhhabna. Kalian perempuan ingin pergi. Nah, di sini fi'il mudhari'nya mansub. Ala sekadarik? Bala, Ustaz. Mansubnya dengan apa? Mabni, Ustaz, tetap tidak berubah. Nah, kita katakan di sini tidak ada tanda mansubnya. Karena dia kondisinya mabni. Apa tadi mabni, Ummu Fadil? Tetap tidak berubah. Tidak berubah. Nah. Seperti asalnya. Taib. Dari ketiga contoh ini, berarti ada tiga yang bisa kita simpulkan, Ummu Fadil. Bahwa yang pertama, terkadang al-fi'l mudhari itu mansub dengan, yang pertama apa? Hasu, yang pertama. Yang pertama. Bagian alif. Oh, bagian alif. Mansub dengan. Mansub dengan fathah. Fathah. Yang kedua, terkadang juga alfil mudhari mansub dengan. Dihapusnya huruf nun. Naam, hadfun nun. Yang ketiga. Mabni tetap. Naam, mansub tapi tidak ada tanda. Nasabnya karena kondisi alfil mudhari tersebut adalah mabni, tidak berubah. Harokat huruf terakhirnya. Nah, fahimti ya Umma Fadil? Insya Allah, Ustaz. Baik, jazakillah khair. Syukran. Wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Ummu Fadil dari Jakarta. Jazakillah khair atas kebersamaannya di malam hari ini. Nah, sudah selesai baca hingga baris jim satu. Nah, kita lanjutkan ke Al-Khamis. Nah, fadil. Nah. Kita lanjutkan ma'asyiral ikhwah. Latihannya at-tamrin al-khamis. Di sini perintahnya dha' fil amakinil khaliyati al-fi'la yadhhabu musnadan ila ad-dhamairil munasibah. Dha' fil amakinil khaliyah al-fi'la yadhhabu musnadan ila ad-dhamairil munasibati. Kita terjemahkan. Dha', apa makna dha'? Letakkan fil amakinil khaliyati. Pada tempat-tempat yang kosong. Pada tempat-tempat yang kosong al-fi'la yadhhabu. Fi'il yadhhabu. Naam. Musnadan dengan diisnadkan disandarkan ila dhamairil munasibati ke pada dhamir-dhamir yang sesuai. Naam. Jadi terkadang huwa, terkadang hum, terkadang hiya, hunna atau anta, antum, anti, antunna atau ana, nahnu. Dhamir yang sudah pernah kita bahas. Naam. Siap insyaallah? Insyaallah ya Ustaz. Man yabda? Siapa yang mulai? Nomor satu. Ada Yatmiko? Anta ya Syekh, anta la turid ya Syekh? Anta, ha? Baik, ba'dir insyaallah. Fadal. Naam, Ustaz. Fadal Yatmiko. Al-awwal. Yuridu at-tullabu an yadhhabu ila al-muthafi ghadan. Maratan tsaniya. Sekali lagi. Yuridu at-tullabu an yadhhabu ila al-muthafi ghadan. Naam. Terjem. Para siswa mereka ingin pergi ke museum besok. Bagaimana tadi fi'il mudhari'nya? An yadhhabu. Naam. Asalnya apa? Yadhhabuna. Yadhhabuna. Kenapa antum pakai fi'il dhamir hum di situ? Karena kembali ke apa hum di sini? Kembali ke at-tullab. At-tullab. Dia jamak mudzakkar. Kalau sekedarik. Dan ini ghaib. Nah. Orang ketiga. Tiga. Di sini maksudnya dengan apa? Hadfun nun. Hadfun nun. Syukran ya akhi. Afwan ustaz. Athani, tafadhal ya Maulana. Bismillah. Athani, ya Usamatu, aturidu an tadhhaba ila maktabil baridi litakhudal barqiyata. Maratan thaniya. Ya Usamatu, aturidu an tadhhaba ila maktabil baridi litakhudal barqiyata. Ada tanda tanya di situ. Litakhudal barqiyata. Nah, ditekan sedikit. Biar intonasinya tepat. Sekali lagi, ya Usamatu. Ya Usamatu, aturidu an tadhhaba ila maktabati ila maktabil baridi litakhudal barqiyata. Naam, barqiyata sahih. Terjem. Wahai Usama, apakah kamu ingin pergi ke kantor pos untuk mengambil perangko? Al-Barqiyah. Bukan perangko. Oh, nah. Telegram. Nah, di sini kalau sini sekarang telegram sudah tidak ada. Ini maksudnya pos kilat ini. Oh, pos kilat. Barqiyah asal katanya artinya petir, kilat. Nah, jadi pos kilat ini. Sekarang ini zamannya bukan telegram lagi. Tapi maksudnya di sini adalah surat kilat, pos kilat. Nah. Walaupun sekarang orang jarang pakai pos sekarang, tapi alhamdulillah masih ada. Masih ada kantor pos masih ada. Mana fi'il mudhari' yang antum masukkan tadi ya akhi? Aturidu an? An tadhhaba. Nah, kenapa dhamirnya di sini begitu? Dhamirnya apa di sini? Dhamirnya anta ya. Anta. Kembali ke? Usama. Usama. Terus kemudian mansubnya dengan apa di sini? Dengan fathah. Dengan fathah. Syukran ya akhi. Jazakallahu khair. Al-thalith. Labas. Khair insyaAllah. Al-thalith. Ana uridu an adhaba ila baladi fi utlatis saifi. Saya ingin pergi ke negara saya pada libur musim panas. Nah, pada liburan musim panas. Nah, saif. Al-fil mudhari'nya apa tadi? Ya akhil kirim. An adhaba. Naam. Dhamirnya apa di sini yang diisnadkan ke dalamnya? Dhamir mutakallim ana. Naam, ana, sahih. Mansub wa alamatu nasbihi bil fathah. Al-fathah. Naam, syukran. Syukran ya akhi, jazakallah khair. نفتح المجال للمستمعين والمشاهدين تفضل يا اخي نعم صاد baik ikhwatul salam pendengar maupun pemirsa di manapun Anda berada berikutnya latihan kelima dan di mana sudah diawali oleh beberapa ikhwah di studio tadi silakan untuk Anda yang ingin melanjutkan latihan kelima ini untuk menjawabnya di layanan line telepon 0218236543 Naam halo ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ummu Said di Bogor. Ummu Said Bogor, Naam. Silakan. Ahlan wa sahlan ya Ummu Said. Ahlan bika ya Ustaz. Bi khairuki. Bi khair alhamdulillah. Wa kaifa luka anta ya Ustaz? Ana bi khair alhamdulillah. Tafadhali ya Umma man alifan? Ummu Said. Ummu Said Ustaz. Naam. Rakam ar-rabi'. Tafadhali. Ar-Rabi yuridu ammi an yadhhaba ila Jeddah liyashtari sayyaratan. Ya, ya Ummu Said. Naam, Ustaz. Sekali lagi. Yuridu ammi an yadhhaba ila Jeddah liyashtari ila Jeddata, Ustaz. Ila Jeddata. Baik, terus. Naam. Yuridu ammi an yadhhaba ila Jeddata liyashtari sayyaratan. Liyashtari sayyaratan. Begitu? Liyashtari adalah muta'lil di situ ya Ummu Said. Liyashtari ya Ustaz. Naam. Mohon diulang sekali lagi. Yuridu ammi an yadhhaba ila Jeddata liyashtari sayyaratan. Naam, liyashtari. Nah, di sini juga fi'il mudhari'nya juga mansub. Ala sekadalik. Balang. Nah, berarti ada dua fi'il mudhari' yang masuk. Yang pertama apa tadi, Ummu? An yadhhaba. An yadhhaba. Yang kedua adalah liyashtariya. Liyashtariya. Kedua-duanya masuk dengan tanda apa ini? Fathah. Al-fathah. Nah. Nah. Teruskan. Teruskan Ummu Said. Tiga nomor. Al-khamis. Aina turidna an tadhhabna ba'da darsi ya akhwatu. Sekali lagi. Aina turidna an tadhhabna ba'da darsi ya akhwatu? Naam. As-sadis. Tarjimi law samahti. Tarjim. Al-khamis. Terjemahkan. Mana kalian ingin pergi setelah pelajaran wahai saudara-saudara? Akhwat, wahai? Oh, saudari-saudari. Saudari-saudari. Di sini domir yang Ummu pakai adalah domir apa ini? Domir antunna, Ustaz. Naam, antunna. Berarti di situ bagaimana tadi an? Antadhabna. Naam. Itu mansub, ala sekitalik? Balal. Tanda nasubnya? Tanda mansubnya? Mabni, Ustaz. Tidak ada. Kita katakan tidak ada. Karena tidak dia, ada. Dia mabdi. Naam. Naam. Satu lagi, ya Ummu Said. As-sadis. Nahnu nuridu an nadhaba ila Pakistana fil usbu'il muqbili. Naam. Kami ingin pergi ke Pakistan minggu depan ya Ustaz ya. Naam, fil usbu'il muqbil. Muqbil sini al-qadim. Pekan depan. Naam, pada pekan depan. Pada pekan Sahih. Depan. Kami ingin pergi ke Pakistan pada pekan depan. Nah, fi'il mudhari'nya apa tadi, Mu? Fi'il mudhari'nya an-nadhhaba, Ustaz. An-nadhhaba. Dhamirnya adalah? Nahnu. Nahnu. Nah. Mansubun wa alamatu nasbihi? Fathatun. Al-fat. Fathatun zahiratun. Fathatun zahiratun. ala akhirih. Naam, syukran. Ala akhirih. Syukran ya Umma Said, masyaallah. Barakallahu fiik. Wa jazakallahu khair. Jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umma Said, Ahsanti, barakallahu fiik. Dan berikutnya melanjutkan latihan ke 5 ini di layanan-layanan telepon, kita akan menyapa kembali penelpon atau pendengar maupun pemirsa yang ingin melanjutkan latihan kita. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Abu Salma di Sambas. Abu Salma di Sambas. Naam. Ahlan wa sahlan ya Abu Salma. Assalamualaikum. Antum rutin mengikuti pelajaran kita sepertinya. Naam, alhamdulillah. Masyaallah. Tidak keberatan kalau 4 soal sekalian? Nah, Abu Salma? Tafadhal, tafadhal. السابع. السابع. أخواتي يريدنا أن يذهبنا إلى المكتبة هذا المساء. نعم. Saudari-saudariku ingin pergi ke maktab perpustakaan sore ini. Naam. Fi'il yang antum gunakan apa tadi? Afwan. Fi'il yang antum gunakan apa tadi? Yuridna an antadhabna. Antadhabna. Sahih? Tadhabna. Tadhabna, naam. Akhwati, saudari-saudariku. Ini orang keberapa ini? Akhwati. Orang kedua, Ustaz. Orang kedua. Ini ya, yani antum sedang bicara dengan akhwati, berarti kalau begitu. Naam. Berarti? Oh, afwan, orang ketiga, Ustaz. Ya, apa nama, Ustaz? Naam. Lihat dari awal fi'ilnya yuridina. Nah. Kan hunna di situ. Ya, nah. Aba Salma. Hunna yuridna. Ada sekitarik? Bala. Maka an? An yadhabana. Naam. Teruskan. At-tasi' nomor 9. At-thamin, Ustaz. Naam. At-thamin. Afwan. At-thamin. At-thamin. Ummi turidu an tadhaba ila saydak ila saydak ila sayyada. Dengarkan Aba Salma. Dengarkan ila saydaliyati. Ila saydaliyati. Ila saydaliyati. Ya-nya di yang terakhir di tasdid. Ila saydaliyati. Ila saydaliyati. Nah. Litashtariya dawaan. Naam, litashtariya dawaan. Sekali lagi, ya Aba Salma. Ummi turidu an tadhhaba ila saydaliyati litashtariya dawaan. Naam, sahih. Tarjim. Ibu saya ingin pergi ke apotek untuk membeli obat. Naam, sahih. Teruskan. At-tasi'. At-tasi'. متى تريدين أن تذهب؟ تريدين. متى تريدين أن تذهبي؟ نعم. إلى المستشفى لعيادة الخالة يا أم كلثوم. لعيادة الخالة. bukan خالتا tapi خالتي. ulang sekali lagi. خالتي. Maka turidina an tadhhabi ila al-mustashfa li iyadati al-qalati ya umma kulthum. Ini intonasinya intonasi tanya. Ya umma kulthumin, antum tekan sedikit di akhir karena ini pertanyaan. Ulang sekali lagi, bagaimana intonasinya dari awal? Mata turidina. متى تريدين أن تذهب إلى المستشفى لعيادة الخالة يا أم كلثوم؟ نعم. intonasinya sudah betul, tapi fi'ilnya salah. Ulang sekali lagi. متى تريدين an tadhhabi ila al-mustashfa li'iyadati al-khalati ya umma kusumin. Naam, la bas, khair insyaallah. Terjemahkan? Kapan engkau ingin pergi ke al-mustashfa? Puskesmas? Mustashfa rumah sakit. Ke rumah sakit untuk mengunjungi bibi wahai Ummu Kulsum. Naam, sahih. Agak panjang, labas, khair insyaallah. Latihan buat antum. Naam. Al-Ashir. Terakhir. 10. Ya ikhwanu, aturiduna an tadhhabu ila hadiqatil hayawanati. Bagaimana? Al-yawma. Ila hadiqatil hayawanati. Hayawanati. Ulasi lagi. Ila hadiqatil hayawanatil yawma. Naam. Lagi-lagi ini intonasinya harus intonasi pertanyaan. Lakin labas. Ulang sekali lagi, bagaimana fi'ilnya tadi? Ya ikhwanu aturiduna an tadhhabu ila hadiqatil hayawanatil yawma. Naam. Tarjim. Wahai saudara-saudara, kapan, apakah kalian ingin pergi ke kebun hewan hari ini? Kebun hewan atau kebun binatang? Kebun binatang hari ini. Nah, kebun hewan mustalah istilah yang tidak kita gunakan. Kebun binatang. Nah. Kelas, kelas ya Abu Salma, kelas. Masya Allah. Jazakallah khair. Syukran ya akhil kirim. Masya Allah. Ahsant. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Salma di Sambas. Jazakallah khair. Namsud, kita akan lanjutkan. Na'id bin al-awal-awalan. Baik. Ma'anwasil sadis insyaAllah. Nah, kita akan ulangi membaca di latihan kelima, halaman 130 dan 131. Kita persilakan untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bergabung di layanan-layanan telepon 0218236543. Nah, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dari Ibu Mutmainah. Ibu Mutmainah, baik, silakan. Sebelum kita mulai, dikecilkan terlebih dahulu, Ibu. Dimatikan saja volume televisi atau radionya. Iya. Baik, silakan baca dua soal, Ibu Mutmainah. Silakan. An awal. Nah. Yuridu tulatu an yadhabu ilal muthafi goda. Iya, sahih. Terjemahkan. Iya, para siswa ingin pergi ke perpustakaan sekarang. Godan, Godan. Besok. Ke perpustakaan. Lah, betul, museum. Ilal Muthafi, museum. Nah, museum. Godan, besok. Siang ini. Lah, besok artinya, Ibu Mutmainah. Iya. Besok artinya. Iya. Iya. Terus nomor 2. Siswa nomor 2. Ya Ustadu. Bagaimana? Ya Usamatu. Iya. Aturitu an yathata. Anta di sini. Antathata ila maktatil baridi li fakhudal Nah, diulang yang terakhir tadi Umu. Litakhudal. Litakhudal. Litakhudal. Itu tak. Litakhudal barqiyati. Barqiyata. Barqiyata. Iya. Terjemahkan. Wahai Usama, apakah kamu ingin pergi ke kantor pos? Ke kantor pos untuk mengambil surat kilat. Iya, mumtaz, masya Allah. Iya. Syukran, syukran ya Ibu Mutmainnah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Mutmainnah di Jakarta yang telah membaca dua nomor atau dua soal di latihan kelima ini. Silakan di belakang beliau Anda, pendengar maupun pemirsa yang ingin bergabung. Naam. Halo. Silakan di 0218236543. Naam. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung persilakan saja. Iya, suaranya ma'ruf sudah. Mu Abdillah, kayak paham. Alhamdulillah, bisa Assalamualaikum ya Ustaz. Alhamdulillah, masya Allah. Nah, ada beberapa penelpon yang masyur yang sering menelpon. Tadi sebelumnya Bu Mutmainah, sekarang juga Ibu Umu Abdillah, masya Allah. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya Umu Abdillah. Ahlan wa sahlan bikum ya. Umu Abdillah, konsentrasikan ke telepon, gagang telepon saja. Matikan televisinya. Oh iya, iya, Ustaz. Ya. Suara nanti dari televisi ada tenggang beberapa detik. Televisi ada tenggang beberapa detik. Sudah, Umu Abdillah? Ya, Ustaz. Silakan. Nomor 3 sampai nomor 6 tidak keberatan, Omo? Ya, empat soal. Alhamdulillah. Ya, silahkan. Al-Thalith, Ustaz, ya. Al-Thalith. Nah. Al-Thalith. Ana uridu an al-haba ila baladi fi utrati saifi. Nah, berulang sekali lagi, Omo. Bagaimana tadi? Ana uridu an al-haba ila baladi fi utrati saifi. Iya, sahih. Tarjimi. Saya ingin pergi ke negeriku pada musim panas. Pada liburan? Pada liburan panas. Iya, liburan panas? Liburan musim panas, pada liburan musim panas. Nah, sahih. Arabi? Arabi. Yuridu ami an yadhaba ila judata liyashtariya sayyaratan. Liyashtariya sayyaratan, naam. Pamanku ingin pergi ke nenek ke? Untuk membeli pergi ke mana? Ke Jeddah. Pamanku ingin pergi ke Jeddah untuk membeli mobil. Iya, sahih. Naam. Al-Khamis. Al-Khamis. Aina turidna antar hadna ba'da jalsi ya akhwatu. Naam. Kemana kalian ingin pergi setelah pelajaran ini, wahai saudari-saudari. Naam, sahih. Satu lagi, Umu. Asadis. Nahnu nuridu anal haba ila Pakistana fil usbu'il muqbili. Masya Allah. Kami ingin pergi ke Pakistan pada minggu depan. Masya pada Allah. Pada pekan depan. Naam, sahih, masya Allah. Umu Abdillah mengajar di lembaga pendidikan? Masih belajar, Ustaz. Naam, lagi belajar sekaligus pengajar sepertinya, masya Allah. Ya, syukuran. Syukuran Umu Abdillah, jazakillah khair. Jazakumullah khair, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Hingga nomor 6 telah dijawab oleh Umu Abdillah tadi. Terima kasih. Barakallahu fiki. Dan silakan untuk melanjutkan bagi para pendengar maupun pemirsa yang lainnya di layanan lain telepon. Dimulai dari nomor 7. Baik. Halo. Silakan. Ya, terputus, mohon maaf. Dapat menghubungi kembali dan di lain-lain telepon, penelpon maupun pemirsa yang lainnya. 021-823-6543. Naam, halo. Silakan. Halo. Ya, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Naam, dengan siapa, di mana? Misdar di Tarakan, Pak. Pak Misdar ya? Iya. Naam. Mau tanya aja, Ahi. Boleh, silakan. Tentang buku-buku berbahasa Arab, tapi bicara-bicara sehari-hari gitu. Oh iya, iya. Maksudnya Pak Misdar nanyakan buku apa yang bagus begitu, Pak? Nah, kan saya kan lagi belajar, tapi ya sudah bisa. Oh iya. Kemudian? Tapi saya maunya yang mau melatih-melatih gitu, Pak. Iya. Mau, maksudnya mau melatih bagaimana, Pak? Mau latihan sekarang dengan saya misalnya? Begitu maksudnya? Pertanyaannya bagaimana, Pak? Ano, minta di kira-kira ada gak buku berbicara sehari-hari gitu, Pak? Ya, contoh. Tapi berbicara buku bahasa Arab. Oh iya, iya, iya. Baik. Itu saja, Pak Misdar. Iya. Enggak mau baca hari ini? Alhamdulillah, saya sudah paham. Oh, masya Allah. Jazakallah khair. Ya, baik, Pak Misdar. Silakan, Su. Beliau menanyakan tadi tentang buku percakapan yang untuk ini, percakapan bahasa Arab, begitu maksudnya? Iya, percakapan yang sering digunakan sehari-hari. Bagaimana ya. Ada referensi buku atau? Nah, banyak sebenarnya buku-buku percakapan bahasa Arab. Di antaranya yang mungkin kita bisa sebutkan di sini, buku baru yang diterbitkan salah satu yayasan di Riyadh, tidak salah Muassasah Al-Arabiyyatul Jami' Arabic for All Foundation di Riyadh, mengeluarkan buku, alhamdulillah sekarang buku ini cukup banyak beredar di Jakarta, entah di tempat lain, buku Al-Arabiyyatu Baina Yadayk. Al-Arabiyyatu Baina Yadayk ini, manhaj atau metode yang digunakan buku ini adalah dialog, percakapan. Maka dari awal, dari ad-darsul awal, antum disuguhkan kurang lebih 6 dialog sekaligus, ad-darsul awal, 6 atau 8 dialog. Ada 4 tema atau ada 3 tema, dan 3 tema itu pembicaraan antara laki-laki dengan laki-laki, kemudian ada perempuan dengan perempuan. Jadi kurang lebih ada 6-8 dialog. Ini perbendaharaan percakapan yang sangat banyak, nanti Bapak bisa beli buku itu. Wallahu alam, kalau di tempat Bapak, dari Bapak di mana? Di Tarakan, Pak Misdar. Wallahu alam, mungkin bisa coba cari di internet, di Google. Siapa yang menjual buku itu di tempat Bapak? Nah. Baik. Wallahu alam. Nah, terima kasih Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Dan demikian Bapak Misdar di Tarakan. Kita kembali ke latihan atau ke buku. Di latihan kelima, nomor ke-7. Nah, silakan Anda yang ingin melanjutkan latihan kita di 021-823-6543. Sudah ada yang masuk di line-line telepon? Nah. Ya, halo. Ya, untuk Anda yang ingin terhubung bersama kami, 021-823-6543. Silakan. Halo. Baik. Ya, halo, sudah terhubung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan Ummu Nur Laila. Di mana, Ummu? Jakarta. Ummu Nur Laila di Jakarta, Nam. Ummu Nur Laila mau baca? Ya, Ustaz. Ya. Tahu sekarang nomor berapa, Ummu? Nomor Ustaz ya. Di nomor 7. Ya. Silakan. As-Sabiq. Naam. أخواتي يريدنا أن يذهبنا إلى المكتبة هذا المساء. ما شاء الله. Ya. صحيح. Saudara-saudaraku. Saudara atau saudari? Saudari-saudariku. Mereka ingin pergi ke perpustakaan sore ini. Mumtaz. ما شاء الله. Teruskan. الثامن. الثامن. أمي تريد أن تذهب إلى الصيدلية litashtariya dawaan. Naam. Ibuku dia ingin pergi ke apotik. Ya. Untuk membeli obat. Sahih. Nah. Habiskan sampai nomor 10. Bu Nurela tidak keberatan? Tidak, Ustaz. Silakan, tafadhali. التاسع متى تريدين أن تذهبي إلى المستشفى لعيادة الخالة يا أم كلثوم؟ Kapan kamu ingin pergi ke rumah sakit untuk apa nih Ustaz? Iyadah menjenguk. Oh iya, untuk menjenguk bibi ya Ustaz ya? Iya betul, bibi. Untuk menjenguk bibi, wahai Ummi Kulsum. Wahai Ummi Kulsum, ya. Al-Khala di sini, Bu Nur Laila. Iya. Al-Khala ini bibi dari pihak mana? Ibu atau bapak? Dari pihak ibu, Ustaz. Nah, dari pihak bapak disebut? Ammatun. Oh iya, ammatun. Kalau paman iya. Ammi, Ustaz, dia bilang. Sahih, kalau paman ammun. Kalau perempuan, tinggal tambah tamar butuh saja. Ammatun. Iya. Lanjutkan, Bu Nurela satu lagi. Al-Ashir. Ya ikhwanu. Aturiduna an tadhhabu ila hadiqatil hayawanatil yauma? Ya, sahih. Wahai saudara-saudara, apa kamu ingin pergi ke... Apakah kalian atau kamu? Iya. Wahai saudara-saudara, apakah kalian ingin pergi ke kebun binatang hari ini? Naam, sahih, masyaallah. Syukran ya Ibu Nuraila, jazakillahu khairan. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, terima kasih Ummu Nuraila, jazakillahu khair atas bersamanya di malam hari ini. Baik Ustaz, alhamdulillah telah kita selesaikan di latihan kelima ini. Dan untuk membaca latihan keenam mungkin waktu yang kurang mungkin Ustaz. Ya. Mungkin kita selesaikan atau kita baca di pertemuan yang akan datang. Insyaallah begitu. Baik. Sebelum kita tutup, barangkali di sini ada beberapa pertanyaan dari pesan singkat. Dan mohon maaf mungkin ini agak kurang masuk di pelajaran kita atau pembahasan kita. Ya. Barangkali ada arahan dari Ustaz juga. Naam. Yang pertama, Ustaz ingin bertanya, yang pertama beliau menyampaikan dua pertanyaan. Bagaimana cara membedakan fi'il itu mu'tal akhir dan alif, mohon maaf. Bagaimana cara membedakan fi'il itu mu'tal akhir dengan alif atau dengan ya? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah matbu itu sama dengan man'ud? Demikian Ustaz. Nah, ada beberapa yang perlu jelaskan dulu di sini. Pertama kalau sekarang ana jawab antum tidak paham tidak apa-apa ya ikhwan. Al-fi'lul mu'tal adalah kata kerja yang diakhiri oleh huruf illah. Huruf illah itu ada tiga. Alif, waw, ya. Ya terkadang kita temukan ada fi'il yang diakhiri oleh huruf alif. Dan alifnya biasanya tanpa harokat. Begitu pula ada yang diakhiri dengan huruf ya. Dan ada juga yang diakhiri dengan huruf waw. Contoh misalnya al-fi'il mu'tal dengan alif misalnya. Seperti kalimat da'a. Kata kerja da'a. Dal, ain, alif. Di situ antum lihat diakhiri oleh huruf alif. Ini namanya al-fi'il mu'tal dengan alif. Jadi pertanyaannya bagaimana membedakan antara al-fi'lul mu'tal dengan alif dengan apa tadi dengan ya? Ya. Dilihat dari harokat huruf sebelumnya. Da'a, berarti harokat huruf sebelumnya ini fathah. Kasih tarik sebelum huruf illa ada fathah. Dan fathah pasangannya adalah alif. Kemudian kalau kita rubah jadi fi'il mudhari da'a yad'u. Sekarang lihat fi'il mu'talnya jadi apa sekarang? Jadi waw. Lihat harokat sebelumnya ada dhammah. Faham tum? Kemudian contoh yang kasrah yamshi misalnya. Masya yamshi. Yamshi antum lihat di sini. Ini huruf illahnya adalah ya. Nah. Mungkin sampai situ dulu pembahasannya, tidak usah kita perpanjang lebar lagi. Ini sebagai mukaddimah saja. Nanti bisa di jilid 2, nanti di akhir-akhir jilid 2 ada nanti insyaallah pembahasan al-fi'il mu'tal dan bagaimana tasrifnya, ada insyaallah. Nah. Yang kedua, Seth, apakah matbu' itu sama dengan man'ut? Ini babnya memang na'at wa man'ut, memang babnya ada bab besar namanya al-matbu'. Al-matbu' itu maksudnya isim atau fi'il yang mengikuti sebelumnya. Maka di antara pembahasan di bab al-matbu' itu ada na'at wa man'ut, ada ataf dan ma'tuf, ada badal, itu babnya tentang al-matbu'. Jadi bagian daripada bab yang besar namanya al-matbu' tadi. Nah, berkalfik atas jawaban yang telah disampaikan. Itu pertanyaan dari Ummu Urwah di Kediri. Baik, berikutnya di layanan pesan singkat pula, Ustaz ingin bertanya, amil-amil yang dimasuki nasab itu ada apa saja, Ustaz? Amil di sini maksudnya huruf apa yang menyebabkan fi'il mudhari menjadi mansub. Itu maksudnya. Maksud amil di sini, amil maksudnya dia bekerja sehingga menyebabkan fi'il setelahnya terpengaruhi dengan oleh amil itu. Maksudnya huruf-huruf apa saja, pertanyaan sederhananya adalah huruf apa saja yang menyebabkan fi'il mudhari menjadi mansub. Begitu maksudnya fi'il mudhari saja yang disebutkan? Baik. Yang tadi sudah kita bahas ada berapa? Yang sebelum kita bahas? Ada dua. Yang pertama, an dan lam. Nanti ada lagi di enam. Di antara nanti akan kita bahas juga ada Allah. Kemudian nanti juga yang akan kita bahas juga ada saya tidak ingat sekarang, tapi nanti insya Allah satu persatu akan dibahas insya Allah. Saya tidak ingat sekarang semuanya. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan, dan barangkali itu adalah beberapa pertanyaan pesan singkat yang masuk di malam hari ini. Nah, Ustaz, untuk mengakhiri kajian kita dapat disampaikan sebagai ikhtitam. Apa yang kita bahas pada hari ini masih terkait dengan al-fi'il mudhari yang mansub. Dan di pelajaran ini kita banyak dilatih. Karena memang tujuan buku ini adalah qawaidul lughah tatbiqi. Kaidah-kaidah bahasa yang intinya praktek di sini. Dan maka banyak latihan-latihan yang mengajak kita untuk terbiasa menggunakan kaidah yang sudah kita pelajari di sini. Jadi mohon ini terus juga diulang di rumah, dibaca lagi. Dan alangkah baiknya yang sudah kita baca, ikhwan studio terutama, ana sarankan yang sudah kita pelajari ditulis, ikhwan. Ditulis. Agar nanti antum secara tidak langsung jadi murojaah. Dan ditambah lagi ada latihan menulis. Jadi ini insya Allah banyak manfaatnya kalau antum menulis. Begitu pula ikhwan dan akhwat di rumah bisa juga gunakan sistem ini. Semua latihan yang sudah kita bahas ditulis. Dan insya Allah ini bermanfaat besar insya Allah. Ada latihan menulis yang antum terbiasa menulis. Ada otomatis antum juga muraja'ah. Otomatis juga antum tahu bagaimana menyambung huruf. Ini manfaatnya besar insya Allah. Demikian, nanti insya Allah masih berlanjut di pertemuan berikutnya tentang al-fi'il mudhari' yang mansub. Kiranya cukup sampai sini dulu. Kita tutup. Subhanallah, hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.